Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih pada pembahasan tentang ma la yansarif min al asma'. Coba kita kumpulkan dari awal ya. Sudah dapat berapa dari isim-isim yang lain sharif? As-sarf tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunu lismu amkana falif ta'nithi mutlaqan mana', ini yang pertama. Dari illah yang menghalang isim dari sharf, alif ta'nith mamdudah atau maksurah, mana' sharf alladhi hawahu kaifa ma waqa', kedua itu ya. Itu masuk pada yang ma'rifah dan yang nakirah, ya kan? Alif ta'nif mamdudah atau maksurah masuk pada yang ma'rifah, juga masuk pada yang apa? Nakirah, ya. Dua. Wa za'ida fa'lan fi wasfin salim min an yara bi ta'i ta'nifin khutim. Kemudian dua tambahan yang ada pada fa'lan, ada wasf yang diakhiri atau min an yura bi ta'i ta'nithin khutim, di mana akhirnya tidak didapati dengan ta' ta'nis tiga ini. Ya. Kalau wasf bagaimana? Masuknya ma'rifah atau nakirah? Za'idani fa'lan fi wasfin. Ya, mana ini sharaf? Nakirah atau ma'rifah? Wasf. Ya, kalau ma'rifah beral jadi mensharif ya. Kemudian wa wasfun asliyun wa waznu af'ala. Sifat asli bersama wazan af'ala. Mamnu'a ta'nithin bi ta'i kashala ka ashala. Ta'nisnya atau mamnu' ta'nis bi ta', dihalangi ia untuk ditaknis dengan ta' seperti asyala, ini empat. Kalau alif ta'nis mamdudah dan maksurah itu satu illah yang menduduki posisi dua illah. Kemudian yang kedua dan ketiga dua illah, ya kan, yang menghalangi isim dari apa? Sharaf. Itu apa tadi? Tambahan alif dan nun bersama wasaf. Kemudian yang kedua, wasaf asli bersama wazan af'al. Ya, semua jadi berapa itu? Empat ya kalau dirinci. Kemudian wa'alghiyanna aridul wasiyyah ka'arba'in wa'aridul ismiyyah ilgha'lah. Sifat yang arid, ini masuk pelengkap dari yang sebelumnya. Ka'arba'in wa'aridul ismiyyah, seperti arba' dan juga ilgha'lah. Ya, ismiyah yang sifatnya arid. Fal adhamul qaidu li kaunihi wudi' fil asli wasfan insirafu muni' masih lengkap. Wa ajdalun wa akhyalun wa af'a masrufatun wa qad yanalna al man'a. Kemudian yang berikutnya. Wa man'u adlin ma'a wasfin mu'tabar fi lafzi mathna wa thulatha wa ukhar. Ini yang berapa berarti? Adl. Yang ke? Lima ya. Kalau dirinci tadi alif ta'nits ada dua, mamdudah, maksurah. Dan setelahnya tambahan apa? Alif dan nun bersama sifat. Kemudian sifat asli bersama wazan af'al. Ya. Dan yang berikutnya, yang kelima, adl. Ya, bersama apa? Wasf yang mu'tabar. Ini yang kelima ya. Kemudian waznu masna wa thulatha kahuma min wahidin li arba'in fal yu'lama, ini masih terkait dengan sebelumnya. Kemudian yang berapa ini? 6 ya. Wa kun li jam'i mushbihin mafa'ila awil mafa'ila biman'in kafila. Jadilah engkau kafila menanggung atas jama' yang menyerupai mafa'il dan mafa'il dengan mana' min as-sarf. Ya. Kafilan bimana', jadilah engkau menjamin mana' min as-sarf, jama' yang menyerupai wazan mafa'il dan mafa'ila. Ini yang berapa ini? 6 ya. Ini satu illah yang menduduki posisi dua illah. Kemudian yang ketujuh ya, wa dha'tilali minhu kal jawari raf'an wa jaran ajrihi kasari. Nah, ini masih pelengkap ya yang sebelumnya. Kemudian wali sarawila bi hadzal jam'i syabahun iqtada 'umum al man'i, masih sama. Wa in bihi summiya aw bima lahiq bihi fal insirafu man'uhu yahiq, masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Wal 'alamul man'u sarfahu murakkaba tarkiba masjid nahwu ma'di kariba. Ini yang berapa? Yang ketujuh ya. Alam. Ya, bersama apa? Tarkib masjid. Ya, 6 ini ya. Apa 7? 7. Kemudian kadzaka hawi zaidai fa'lana ka hatafana wa ka asbahana. Dan juga isim alam yang mencakupi dua huruf tambahan alif dan nun seperti khotofana dan asbahana. Alam pertama alam ilahnya, yang kedua tambahan dua huruf. Berarti berapa ini? 8 ya. 8. Kadzim anna sekarang ya. Sekarang masuk ke yang 9 ya berarti. Kada mu'annathun biha'in mutlaqa wa syartu man'il 'ari kaunuhu irtaqa fauq ats-tsalatsi aw kajur aw saqar aw zaidin isma imra'atin lasma dzakar. Demikian pula mu'annath dengan hak secara mutlak, ya, hak ta'nif. Demikian pula mu'annath dengan hak ta'nif secara mutlak menghalangi isim dari sharaf, ya, isim alam ya dari sharaf. Wa syartu man'il 'ari kaunuhu irtaqa, syarat terhalangnya isim mu'annas yang kosong dari tak atau hak, kaunuhu irtaqa, adalah agar dia lebih dari irtaqa, maksud menaiki, melampaui fauqa salas, tiga huruf. Au ka jura, atau seperti jura, tiga huruf, cuma tengahnya sukun. Au saqar, dan dia jur, nanti akan ada penjelasannya. Au saqar, ataupun seperti saqar, ya, tiga huruf tengahnya apa? Fathah. Al jur ajam ya nanti. Au zaidin, ya. Zaidin ma'atuf kemana? Ya, sebelumnya apa? Saqar itu ya. Au zaidin isma mra'atin, atau Zaidin sebagai isim atau nama perempuan, lasma dzakar, bukan nama laki-laki. Saya ulangi. Demikian pula mu'annas dengan hasar mutlak menghalangi isim yang dimasukinya dari sorf. Dan syarat terhalangnya isim yang kosong dari ha adalah agar ia irtaqa, menaiki fauqa salas, ya, lebih dari tiga huruf. Atau kalau tidak, ia terdiri dari tiga huruf, syaratnya bisa, ya, bisa dia mamnu minas sharaf, syaratnya seperti jura atau seperti saqar atau seperti zaid, nama laki-laki yang dipakai untuk nama perempuan, bukan untuk nama laki-laki. Zaid aslinya masa dari zada yazidu, zaidan, ziyadatan. Jelas ini? Ya, kita lihat. Wajhani fil adimi tadhkira sabak wa ujmatan kahinda wal man'u ahaq. Boleh dengan dua sisi. Fil adimi tadhkiran sabak, pada isim yang kosong dari tadhkir mudhakar yang telah lewat. Wa ujmatan, dan juga dari ujmah. Kahinda wal man'u ahaq, seperti hind. Wal man'u ahaq, dan dia dihalangi dari sorof itu lebih berhak, lebih pantas. Ya. Dua sisi pada al-adim. Ya, ini isim yang kosong dari mudhakar yang sudah lewat. Ya, wa ujmah, dan juga dari ujmah seperti hind. Wal man'u ahaq. Mudhakar yang telah lewat apa maksudnya? Mudhakar yang digunakan untuk nama mu'annas. Ya, Zaid kan mudhakar ya. Digunakan untuk mu'annas, maka dia mamnu minas sharaf. Adapun kalau isimnya adim tazkira, kosong dari mudhakar yang sudah lewat tadi, dan juga kosong dari ujmah seperti hind, maka ia lebih berhak untuk dihalangi dari sharaf. Ya. Kita lihat di sini syarahnya. Wa mimma yamna'u sarfahu aydan al-alamiyyatu wa at-ta'nitsu, di antara yang menghalangi isim dari sharf juga alamiyah bersama ta'nits. Ya, alamiyah bersama ta'nits. Wa fa in kana al-alamu mu'annasan bil ha'i imtana min as-sarf mutlaqan. Adapun kalau namanya mu'annas dengan ha, maka ia terhalang dari sharf secara mutlak. Yani sawa'un kana 'alaman li mudzakkarin ka Thalhata atau li mu'annasin ka Fatimata. Yani sama saja apakah ia sebagai nama dari mudzakkar seperti Thalha, Kasha, apa lagi? Banyak. Salamah terus. Atau li mu'annasin ka Fatimah atau mu'annas seperti Fatimah. Ya. Zaidan ala thalathati ahrufin ya, kama musil am lam yakun kadzalik, apakah ia lebih dari tiga huruf sebagaimana contohkan atau lam yakun kadzalik, ya, tidak seperti itu, tidak lebih dari tiga huruf. Thubah ula, ya, ini tiga huruf. Pokoknya kalau nama akhirnya ha'u ta'nits mesti apa? Mamnu' min as-sharf, apakah untuk muzakkar ataupun mu'annas, apakah lebih dari tiga huruf ataupun tiga huruf. Alamaini, yang mana tubah dan kulah itu dijadikan sebagai nama. Kalau bukan nama ya munsharif jadinya. Hamfiru tubatin itu. Berkelompok-kelompok. Wa in kana mu'annasan bi ta'liq, adapun kalau isimnya mu'annas tapi dengan ta'liq, mana mu'annas dengan ta'liq adalah dengan ta'liq dengan catatan bi kaunihi alam unsa, yakni keberadaan isim tersebut sebagai nama perempuan. Ya, fa in banyakuna ala salasati ahruf, maka ada kalanya mu'annas dengan ta'liq ini di atas tiga huruf atau ala azyada min dzalik, atau di atas lebih dari tiga huruf. Fa in kana ala azyada min dzalik, kalau isim yang muannas dengan ta'liq itu hurufnya lebih dari tiga, imtana min as-sharf, maka ia terhalang dari sharf seperti Zainab, Su'ad, alamaini sebagai alam, dalam keadaan keduanya sebagai alam. Kenapa? Ya karena huruf yang keempatnya itu diposisikan seperti posisi ta. Ditanzil rabi' manzilat ta, karena yang keempatnya diposisikan seperti apa? Haul ta'nits. Maka dia huwa munsharif. Ya. Fataqul, maka engkau katakan dalam contoh, hadhihi Zainabu, ra'aitu Zainaba wa marartu bi Zainaba. Insyaallah ya rabbi jelas. Wa in kana ala thalathati ahruf, adapun kalau ia tersusun dari tiga huruf, alam dengan ta'liq tadi, alam nama untuk perempuan tapi tidak ada pada akhirnya ha'u ta'nits, apabila ia terdiri dari tiga huruf, fa in kana muharrakal wasati muni'a aidha, ya kalau tengahnya berharokat maka ia juga dihalangi dari sharaf. Sudah sempat kita sebutkan alasannya apa, siapa yang masih ingat? Hah? Apa ya? Ya apa? Lian al-harakah qawmat sma qawma ar-rabi', karena harokat itu menduduki posisi apa? Huruf yang keempat. Khilafan lil-anbari, berbeda dengan pendapat Al-Anbari. Karena beliau ja'alahu dhawajhain, menjadikan isim alam untuk mu'annas yang terdiri dari tiga huruf yang tengahnya berharokat, beliau jadikan dengan dua sisi, boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Tapi yang roji tadi mamnu min as-sharf. Kasaqar, isaqar. Nama an-nar. Ma salakakum fi saqara. Wa in kana sakin al-wasati, adapun kalau tengahnya sukun, dirinci. Kalau ada alam yang tersusun dari tiga huruf, tengahnya sukun, dirinci. Fa in kana ajamiyan, kalau namanya diserap dari bahasa ajam, seperti jur, itu ismu baladin, nama satu negeri. Aw manqulan min mudzakkarin ila muannatsin atau isim yang tadinya digunakan untuk mudzakkar dipindahkan digunakan untuk muannats sui Zaid. Ya. Ismi imra'atin nama seorang perempuan munia aidan maka ini pun dihalangi dari sharaf. Paham ini? Fa illam yakun kadzalik kalau tidak seperti itu keadaannya. Ya ini apa? Tidak seperti itu. Ia tersusun dari tiga huruf. Tengahnya apa? Sukun. Kemudian bukan diambil dari bahasa ajam. Bukan pula dinukil dari apa? Nama mudzakkar. Biangkana sakinal wasati. Yaitu dengan tengahnya disukun. Walaysa ajamian. Bukan diserap dari bahasa ajam. Walamankulan min mudzakkar. Tidak dipindahkan dari yang aslinya untuk mudzakkar. Fafihi wajhan. Ya maka padanya boleh dengan dua sisi. Ya. Al-man'u yang pertama al-man'u ya al-man'u dihalangi dari apa? Sharaf dihalangi dari sharaf seperti disebutkan dalam bait yang ada dalam hasyiah itu maka warada bil wajhaini qaulu jarir wa insab li ibn qais ar-ruqayyat lam tatalaffa bi fadli mi'zariha da'dun wa lam tusqa da'dun fil 'ulab di sini da'dun datang dua kali. Yang pertama munsharif da'adun, yang kedua ghair munsharif. Ya. Kenapa ya sebelumnya? Kalau ia tengahnya sukun bukan ajam, bukan dinukil dari mudzakkar boleh dua boleh dengan dua sisi. Alasannya adalah li'annahu hasala binaqlihi ila ta'nits bukan itu. Ini faman nanti aja tanggung. Fa illam yakun kadzalik apabila tidak demikian keadaannya diangkana sakinal wasati dengan tengahnya disukun walaysa ajamian bukan ajam wala manqulan bukan manqul dan mutakar fa fi wajhan. Kenapa boleh dengan dua sisi nanti ini akan kita sebutkan. Jadi faman sarafahu barang siapa yang menjadikannya munsharif nadhara ila khifati sukun karena memandang kepada ringannya sukun. Sukun ringan. Ya. Hindun ya kalau setelahnya dijadikan munsharif ringan. Wa man lam yasrifu nadharan atau nadhara ila wujudi sababain. Sababaini. Tadi saya ulangi faman sarafahu nadhara ya nadhara ila khiffati sukun wa man lam yasrifu nadhara ila wujudi sababaini wa lam ya'tabir al khiffata. Jadi yang menjadikannya munsharif pada semisal hindun karena melihat khiffah ringannya sukun dan siapa yang tidak menjadikannya munsharif yakni mamnu min as-sharf karena melihat padanya ada dua apa sabab dua illah alamiah dengan ta'nif walam ya'tabir al-khiffah dan dia tidak memandang khiffah al-mana' was-sharf di sini butuh wajhan dua sisinya al-mana' was-sharf ya. Wal man'u awladan dihalanginya ia dari sharaf itu lebih utama contoh hadza hadhihi hindun atau hadhihi hindu wa ra'aitu hinda wa marthu bi hind jadi hind boleh dengan dua sisi kenapa karena dia alam ya tersusun dari tiga huruf tengahnya sukun bukan ajam bukan dinukil dari apa yang muzakkar sekarang kita ringkas kita simpulkan tentang alam yang muannats. Bagaimana hukumnya? Mamnu' min as-sharaf atau munsharif? Inciannya bagaimana? Yang pertama, apabila alamnya diakhiri dengan ta'u ta'nits atau ha'u ta'nits, maka dia apa? Ya, ghair munsharif mutlaqan. Mudzakkar atau apa? Mu'annas. Lebih dari tiga huruf atau? Tiga huruf. Nah, kemudian bagaimana kalau mu'annasnya bita'liq? Ya, mu'annasnya bita'liq. Yaitu ada satu isim tanpa ha'u ta'nits dijadikan nama untuk wanita. Ya, bagaimana rinciannya? Ya, dilihat kalau dia bilangannya lebih dari apa? 3, maka masih apa? Mamnu' minash shorf, karena huruf yang keempat atau yang lebih dari 3-nya diposisikan seperti posisi apa? Hau ta'nits. Kalau ia tersusun dari 3 huruf, bagaimana? Ya, dirinci. Ya. Ah, kalau ia tersusun dari 3 huruf dirinci. Kalau tengahnya berharokat, maka apa? Ghair munsharif sebagai saqor. Kenapa alasannya? Karena harokat itu menduduki posisi huruf yang keempat. Kemudian kalau tengahnya sukun, tapi dipindahkan dari nama yang aslinya untuk muzakkar sebagai Zaid, maka apa? Ini juga apa? Ghair munsharif. Kenapa demikian? Ya, mau saya tambahkan. Liannahu hasala binaqlihi ila ta'nits, liannahu yanquluhu, liannahu hasala tadi ya. Liannahu hasala binaqlihi ila ta'nits, liannahu hasala binaqlihi ila ta'nits, naqlun, naqlun adala khifatal lafzi, karena dihasilkan dengan dinukilnya, dipindahkannya ia kepada mu'anas naqlun. Ya, ini dihasilkan penukilan yang adalah mengimbangi khifatal lafaz, ringannya lafaz. Ya, itu. Li'annahu hasala binaqlihi la ta'nits, naqlun adalah khifatal lafaz, karena dihasilkan dengan dipindahkannya nama tadi yang tadinya muzakkar atau mu'anas, penukilan yang mengimbangi ringannya lafaz. Zaid, lafaznya ringan enggak? Ringan ya. Ya. Dengan dinukil itu apa? Dihasilkan naqlun yang mengimbangi khifatal lafaz, jadi ringan agak berat gitu. Khifatal lafaz hadza madzhab Sibawaih, ini madzhab Sibawaih. Adapun yang lain seperti Isa Ibnu Amr dan juga Al-Jurmi, Al-Jarmi, Al-Mubarrid dan yang lainnya berpendapat boleh dengan 2 sisi pula. Ada yang berpendapat boleh dengan 2 sisi pula. Ah, kemudian enggak ada yang berikutnya bagaimana? Kalau alamnya dengan ta'liq tadi tersusun dari 3 huruf. Ya, kita ulangi ya. Kalau alamnya yang dihasilkan dengan ta'liq tadi tersusun dari 3 huruf, bagaimana tadi kalau tengahnya mutaharik, bagaimana? Mamnu' minash shorf. Kalau tengahnya sukun, kalau diambil dari bahasa ajam, bagaimana? Ghair munsharif. Kalau diambil dari nama laki-laki, ghair munsharif. Ya, kemudian kalau tengahnya sukun, bukan dipindahkan dari bahasa ajam, bukan dipindahkan pula dari bahasa apa? Bukan pula dipindahkan dari alamul mudzakkar, maka ini apa? Boleh dengan 2 sisi, boleh dengan 2 sisi. Siapa yang menjadikannya munsharif karena melihat khifah as-sukun, ringannya sukun. Siapa yang menjadikannya apa? Ghair munsharif karena memandang padanya 2 apa? Illah alamiah bersama apa? Ta'nits maknawi. Paham ini? Itu yang berapa itu? 9 ya. Kemudian yang ke-10. Wala ajamiyul wad'i wa ta'rifi ma' zaidin ala thalathi sarfuhum tana'a. Alam yang ajamiyul wad'i dengan peletakan orang ajam. Idhofah apa ini? Sifat ilah mausufiyah. Al-wab' al-ajami ya kan. Alam dengan peletakan orang ajam bersama ma'rifah wa ta'rif ya. Ma'a Zaidin ala salasi, bersama dengan tambahan atau bersama dengan hurufnya lebih dari 3 huruf, sarfum tana, munsharifnya terhalang. Jadi saya ulangi, alam dengan peletakan orang ajam bersama ta'rif, ma'a Zaidin ala salas, bersama dengan lebih dari 3 huruf, sorfu imtana, yani terhalang dari sorf. Tergambar kan? Ya. Ini yang berapa? 11 ya? Iya, 10. Wa yamna'u sharf al-ismi aydan al-ujumah. Terhalang pula isim dari sharf, ya, dihalangi pula isim dari sharf oleh al-ujumah. Ya. Isim terhalangi pula dari sharf karena sebab apa? Illa ujumah. Ya. Disebutkan di dalam catatan kaki. Bahwasanya tastati' ma'rifata anna hadzal 'alam, kau mampu mengetahui bahwasanya alam tersebut adalah ajami, diserap dari bahasa ajam, bi wahid min thalathati asya, dengan satu dari tiga tanda. Yang pertama, an yanussa 'alimun thiqatun 'ala dzalik, seorang alim dalam bidang lughah, ya, menegaskan bahwasanya lafaz tersebut diambil dari bahasa ajam. Ya, wasaniha, yang kedua, an yakuna kharijan 'anil awzan al-arabiyyah ka Ibrahim, ia keluar dari wazan-wazan bahasa Arab seperti Ibrahim. Yang berikutnya, an tajidahu 'ala ghairi al-mahya' al-arabi ka yakuna khumasiyan wa laysa fihi harfun min hurufi dzalaqah wa kan yajtami' fihi jim wa qaf mithlu sanjuq wa jarmuq. Yang ketiga, engkau dapati ia tidak berjalan pada apa penggunaannya al-arabi, bahasa Arab. Kanya kuna khumasiyan, seperti kalau dia khumasi. Walaysa fihi, dalam keadaan tidak ada padanya harfun min hurufi az-zalaqah. Tidak ada satupun dari huruf-huruf idlaq. Apa saja huruf-huruf idlaq? Firra min lubbin, itu kan? Hah? Sirra min lubbin, yang keluar dari ujung lidah dan bibir itu. Iya. Lawannya apa? Ismat kan? Kosong dari itu. Apa contoh yang sudah sering kita baca itu? Sudah lewat itu. Apa asjud? Bukan? Eh? Sering contohkan itu. Wa ka'anya jitami' fihi jim wa qaf. Dan seperti kalau berkumpul di situ ada jim dan qaf. Mitlu sanjak wa jarmuk. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wa ta'rif. Kemudian wa ta'rif. Iya, bersama ma'rifah. Dihalangi pula isim dari sharaf dengan ujmah dan ta'rif. Wa syartuhu, ada syaratnya. Ya, tidak semata-mata kalau ada isim yang dinukil dari bahasa ajam kemudian ma'rifah, dia apa? Harf munsharif, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Yaitu an yakuna 'alaman fil lisanil ajami, agar ia merupakan alam nama pada lisan-lisan orang ajam. Wa zaidan 'ala salasati ahruf, dan lebih dari 3 huruf. Apa itu? Seperti Ibrahim, Ismail, فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة. Maka engkau halangi Ibrahim dan misalnya dari sharf karena alamiyah dan ujmah. Alamiyah dan ujmah. Ya. Di sini disebutkan berapa syarat? Hah? 2 ya. Syarat yang pertama agar apa? Ia merupakan alam pada bahasa ajam. Ini ihtiraz, ihtirazan bi syarti al-awwal, beliau berjaga-jaga dengan syarat yang pertama. An-nawaini, dari 2 macam isim. Yang pertama, manuqila min lisanihim wa huwa nakirah. Apa yang dipindahkan dari bahasa mereka dalam keadaan nakirah. Nanti akan disebutkan juga sih. Contoh lijam. Nanti ada di sebelahnya. Fala asharu lil alamiyah. Maka alamiyah di situ tidak ada asarnya. Fil mana' min asharaf. Kemudian yang kedua, makana fi lisanil ajam nakirah. apa yang ia pada bahasa ajamnya nakirah. Thumma nuqila fi awwali ahwalihi alaman, kemudian dipindahkan di awal keadaannya langsung sebagai alam. Sebagai bundar, bundar. Kalau seperti ini ada khilaf. Bukan alam, cuma pas dinukil ke bahasa Arab langsung dijadikan nama. Anda lupa, belum sempat mencatat maknanya bundar. Kalau seperti ini ada khilaf. Yang pertama berpendapat Ian Sharif, itu pendapatnya Ash-Shalubin. Ash-Shalubin juga Ibn Asfur. Yang kedua Layan Sharif. Ini pendapatnya Al-Musannif. Wa zahiru madhab Sibawaih. Kemudian syarat kedua apa tadi disebutkan? Hah? Zaidan ala salasati ahruf. Maka ini jelas untuk mengeluarkan apa? Hah? Dari isim alam yang tersusun dari tiga huruf. Maka dia mensharif. Kenapa demikian kalau terdiri dari tiga huruf dia mensharif? Karena al-ujmah sababun dhaif, karena ujmah sebab yang lemah. Fala tu'assir fi thulasi, maka ia tidak bisa memberikan pengaruh pada isim thulasi. Bi khilafi ta'nits, beda dengan ta'nits. Kuat. Nah, sini juga sebagian jelaskan. Fa in lam yakun, kita kembali ke syarah, fa in lam yakun al-ajamiyyu 'alaman fi lisanil 'ajam, adapun kalau isim yang ajami itu bukan alam pada bahasanya orang ajam, bukan nama ya. So, isim jenis bal fi lisanil arab ya, bahkan ia dijadikan nama pada lisannya orang Arab. Aw kana nakira fihima, atau ia nakirah pada kedua lughah, pada dua lughah Arab ataupun ajam. Silijam alaman aw ghair alamin. Lijam alam atau ghairu alam, sorof tahu, maka kau jadikan ia munsharif. Saya ulangi, fa illam yakunil ajamiyu alaman, apabila isim yang ajami itu bukan alam pada bahasa ajam, bal fi lisani al-arab, bahkan ia dijadikan apa? Alamnya pada bahasa Arab, pada lisan orang Arab. Aw kana nakira fihi, aw kana nakira fihima, atau ia nakirah pada dua bahasa tersebut, ajam dan Arab, seperti lijam alaman atau ghairu alam, alam ataupun selain alam, sorofsah, maka engkau jadikan ia munsharif. Saya sudah dimasukkan itu ya pada pembahasan tentang alam itu ya. Fataqul hadha lijamun wa ra'aitu lijaman, apa mana lijam? Kekang kuda itu kan. Wa marutu bilijam, kendali kekang kuda. Wakadzalika tasrifu ma kana 'alaman a'jamiyan 'ala thalathati ahruf, demikian pula engkau jadikan munsharif 'alam a'jami yang tersusun dari tiga huruf. Sawa'un kana muharrakal wasati ka syatr, apakah sama saja apakah tengahnya berharakat seperti syatr atau sukun seperti Nuh dan Lut. Ya, Nuh dan Lut. Kalau mau lebih rinci tadi, ya sudah saya bacakan tadi. Jadi kalau dari bahasa ajamnya bukan nama, bagaimana? Munsharif atau munsharif? Dirinci ya. Bagaimana rinciannya kalau? Ya. Terus? Ya, kalau dirinci ya, bagaimana penggunaan dalam bahasa Arabnya ketika dinukil dari bahasa asing tersebut? Ya, bahasa asing selain Arab. Kalau langsung dijadikan sebagai nama, makin ada khilaf, ya kan? Sebagian menjadikan munsharif, sebagian tidak menjadikannya munsharif. Tapi kalau dia dibiarkan penggunaannya seperti penggunaan mereka, kemudian setelah itu dijadikan nama, makin apa? Ya munsharif. Ya. Kemudian kalau dia tersusun dari tiga huruf, bagaimana? Ya. munsharif, mutlaqan atau gharu mutlaq? Mutlaqan. Apakah tengahnya berharokat ataupun sukun? Kenapa alasannya? Karena ujma adalah apa? Illah yang iya, dhaifah. Sebab yang dhaif untuk bisa menghalangi isim yang thulatsi dari sharaf. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ya. Gimana? Ah, enggak. Apa? Iya, hak ta'nis. Tadi kan saya sebutkan, sempat kita sebutkan. Ya. Mu'annas fi ta'liq yang kosong dari hak ta'nis. Hak ta'nis, kalau ta' kadang maftuha ya. Paham insyaAllah ya. Kita lanjutkan. Kadzaka dzu waznin yakhussul fi'la aw ghalibin ka Ahmadin wa ya'la. Demikian pula dzu waznin, isim yang memiliki wazan yang khusus. Wazan tersebut milik fi'il. Aw ghalibin atau umumnya digunakan untuk fi'il. Ka Ahmadin wa ya'la. Kenapa ditanwin di sini? Daruroh ya, syariah karena wazan. Ini yang berapa berarti? 12 atau 11? 11 ya. Di antara isim yang mamnu' minas sharaf adalah ketika padanya, ketika dia apa? Merupakan alam, nama yang kedua, alam tersebut di atas wazan yang khusus bagi fi'il atau umumnya digunakan untuk fi'il seperti Ahmad dan Ya'la. Itu gharun sharif. Di sini disebutkan ghalibin maksudnya makanal fi'lu bihi awla. Apa yang fi'il atau wazan tersebut lebih utama disandang oleh fi'il. Kenapa? Jadi ghalibin maksudnya makana al-fi'lu bihi awla. Sebagaimana kata al-muradi. Makana al-fi'lu bihi awla. Kenapa? Fi'il lebih utama padanya. Imma likasratihi fih. Karena banyaknya fi'il pada wazan tersebut. Seperti ismid, isba'. Banyak enggak fi'il di situ? Banyak. Ismid, ijlis. Apalagi? Ya. Banyak kan fi'il amr? Banyak. Isba'. Banyak juga kan if'al itu. Banyak. Wa imma li'anna ziyadatahu tadullu ala ma'nan fil fi'li. Ada kalanya karena ziyadatahu tadullu ala ma'nan fil fi'li, tambahannya menunjukkan kepada makna pada fi'il. Wala tadullu ala ma'nan fil ismi, dan tidak menunjukkan kepada makna pada isim, sehingga fi'il lebih utama. Seperti aklub, ini wazan lebih utama untuk fi'il. Ada juga pada untuk isim ada, tapi kebanyakannya untuk fi'il kan. Akhruju. Apalagi? Hah? Aktubu. Ini lebih utama. Kenapa? Karena tambahan hamzahnya pada fi'il ada maknanya. Iya kan? Mutakallim. Tapi kalau pada isim ada enggak? Enggak ada. Ah itu. Afkulu. Ini afkulu mana ar-ru'da. Gemetar ya. Saya ulang ya. Ghalibin maksudnya makana al-fi'lu bihi awla. Imma likasratihi fih. Ka ismid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isba' wa imma li anna ziyadatahu tadullu ala ma'nan fil fi'li wa la tadullu ala ma'nan fil ismi. Ngerti enggak yang kedua? Jadi kalau yang pertama alasannya likasratihi, karena banyak, lebih banyak digunakan dalam fi'il seperti wazan if'il itu. Ada isimnya ismid, isba'. Pada fi'il banyak fil amr. Yang kedua, imma karena tambahan yang ada tambahannya itu menunjukkan makna pada fi'il. Sedangkan pada isim tambahannya tidak menunjukkan makna. Seperti aklub, afkul, aklub. Tambahan hamzah di sini kan dari kalbun. Dijamakan dengan aklub. Ya. Ada enggak makna tambahan pada hamzah? Tidak ada. Tapi kalau misalkan pada fi'il ada. Akhruju ana, ada tambahan ana. Mutakallim. antum berbagian baunya aja. Paham ini ya? Nah, kita baca syarahnya sekarang. Ay kadzalika yumna'u sarful ismi idza kana 'alaman wa huwa 'ala waznin yakhussu al-fi'la aw yaghlibu fih. Ini demikian pula dihalangi isim dari sarf apabila isim tersebut adalah 'alam, nama, dalam keadaan ia di atas wazannya khusus bagi fi'il atau umumnya digunakan pada fi'il. Ya. Ini juga sudah sempat disinggung di mana? Tawakif ya? Ada itu. Cuma antum ini lebih bagus karena antum hafal, kan nanti dihafal, melekat ilmunya. Wal muradu bil wazni alladhi yakhussu al-fi'la ma la yujadu fi ghairihi illa nudura. Dan ini maksud dengan wazan yang dikhususkan bagi fi'il adalah wazan yang la yujad fi ghairihi, tidak ditemukan pas lain fi'il kecuali jarang. Wa dhalika ka fa'ala wa fu'ila, seperti wazan fa'ala dan fu'ila. Ada enggak pada fi'il, pada isim fa'ala? Ada gitu. Ada orang namanya Syammar misalkan. Fu'ila juga ada. Tapi sedikit dibandingkan dengan fi'il. Kalau samaita rajulan bi duriba, kalau engkau beri nama seseorang dengan nama duriba, ada enggak yang mau dikasih nama duriba? Atau dorib? Duriba kasihan dipukuli terus. Aw kallama atau namanya kallam, mana'tahu min as-sarf, maka engkau halangi ia dari sarf. Maka engkau katakan dalam contoh, hadza duribu. Aw hadza kallamu. Wa ra'aitu duriba aw kallama wa marartu bi duriba aw kallama. Iya. Coba antum tanyakan yang baru belajar bingung itu. Marartu bi duriba, betul enggak? Salah itu. Ya. Marotu bi duriba salah. Benar apa salah? Salah. Kenapa? Masa ba masuk fi'il duriba ya. Kalau yang baru belajar ya bisa jadi al-ghaz gitu. Teka-teki ya. Bi duriba. Wal muradu bima yaghlibu fi, sedangkan ini maksud dengan ma yaghlibu fi an yakuna al-waznu yujad fil fi'li katsira. Wazannya banyak ditemukan pada fi'il. Ini juga ada di sini ya. Aw yakunu fihi ziyadatun tadullu ala ma'nan, atau padanya ada tambahan makna pada fi'il, wala tadullu ala ma'nan fil ismi, dan tidak menunjukkan makna pada isim. Fal awwalu, yang pertama contohnya ismid wa isma', fa inna hataini as-sighataini yakthurani fil fi'li duna al-ismi. Sehingga dua sighah ini banyak sekali pada fi'il tidak pada isim. Seperti idrib isma', isma'. Wa nahwihima min al-amri al-ma'khudhi min fi'lin thulatsi, dan semisalnya dari fi'il amr yang di atau dan semisalnya ya, minal amri, dari fi'il amr yang diambil dari apa? Fi'lin thulatsi. Kalau samaita rajulan bi ismid, kalau engkau namai seseorang dengan ismid dan isba', mana'tahu min as-sarfi, maka engkau halangi ia dari sarf lil alamiyah wa waznil fi'li, karena alamiyah dan wazan fi'il. Fataqulu hadza ismidu wa ra'aitu ismida wa marartu bi ismida. Wa tsani Ahmad, yang kedua Ahmad, yang kedua siapa? Ma yaghlibu fihi apa? Al-fi'l. Ya. Seperti Ahmad dan Yazid. Fa'inna kullan minal hamzah, masing-masing dari Ahmad dan Yazid. Saya ulangi, fa'inna kullan minal hamzah, masing-masing dari Hamzah dan Ya. Yadullu ala ma'nan fil fi'li, menunjukkan kepada makna pada fi'l. Wahuwa takallum wal ghaibah, yaitu takallum pada Ahmad. Dan apa? Ghaibah pada Yazid. Wala yadullu ala ma'nan fil ismi, adapun pada isim tidak ada maknanya hamzah dan ya. Fa hadzal waznu ghalibun fil fi'li, maka wazan ini mendominasi pada fi'il. Bi ma'na annahu bihi aula, dengan makna bahwasanya fi'il lebih utama dengan wazan tersebut. Sehingga kalau ada apa isim di atas wazan tersebut, maka dia harus ikut aturan fi'il gitu. Fa taqulu hadza Ahmadu wa yazid wa ra'aytu Ahmada wa yazida wa marartu bi Ahmada wa yazida fa yamna'u lil 'alamiyyati wa wazni al fi'li. Insyaallah ini jelas. Fa in kana al waznu ghayra mukhtassin bil fi'li wa la ghalibin fihi. Terus kalau wazannya tidak dikhususkan bagi fi'il, tidak pula didominasi oleh fi'il, maka lam yumna' min as-sarf, maka isim tersebut tidak dihalangi dari sharaf. Fataqulu fi rajulin ismuhu daraba, engkau katakan pada seseorang yang namanya daraba, hadza darabun wa raaitu daraban amartu bi darabin, karena yujad fil ismi, karena itu didapati pada isim. Seperti apa hajar juga pada fiil darab, banyak ya pada isim juga. Ya, sampai sini. Oke, sudah pahami. Kemudian yang keberapa nih sekarang? 13. Wa ma yasiru 'alaman min dhi alif zidat li ilhaqin fa laysa yansarif. Isim alam yang wa ma yasiru 'alaman, isim yang dia menjadi alam, min dhi alifin, dari isim yang memiliki alif yang ditambahkan, lilhaqin, untuk mengilhaq isim tersebut dengan isim yang lain, falaisa yansarif, maka ia pun tidak munsarif. Ulangi, wa ma yansarifu 'alaman wa ma yasiru 'alaman, apa yang ia sudah menjadi alam, min di alifin, dari isim yang memiliki alif yang ditambahkan untuk mengilhaq, menggabungkan isim tersebut dengan wazan isim yang lain, falaisa yansarif, maka ia tidak munsarif. Ya. Ilhaq, ini bahasan ilhaq yang sudah sempat kita singgung. Ay wa yumna'u sarful ismi aidan lil 'alamiyati wa alifil ilhaqi al maqsurati. Yani dihalangi isim dari sharaf juga karena sebab yang pertama alamiyah. Kemudian yang kedua aliful ilhaq, masuknya aliful ilhaq al maqsurah, yang maqsurah. Sebutkan dalam catatan kaki situ. Al ilhaq wa ziyadatu harfin aw harfaini 'ala al ismi thulathi liyulhaq bi ruba'i aw khumasi fi tasarifihi. Al ilhaq adalah penambahan satu atau dua huruf pada isim yang thulathi agar ia digabungkan dengan isim yang ruba'i atau khumasi fi tasarifihi, pada tasrifannya. Ya. Dan alifil haq ini tidak bersendiri dalam menghalangi isim dari sharaf sebagaimana alif ta'nits mamdudah dan maqsurah, iya kan? Kenapa? Di annal mulhaq karena yang mulhaq itu ahad rutbatan, ya, rutbahnya itu lebih turun gitu. Atau ada annal mulhaq bi ghair gitu ya, li'annal mulhaq bi ghair, li'annal mulhaq bi ghair ahad rutbatan min, karena isim yang diilhaqkan dengan isim yang lain itu rutbahnya, kedudukannya lebih rendah minhu, daripada al-ghair tadi yang ia dimulhaqkan kepadanya. Jadi tidak bisa bersendirian isim yang akhirnya apa? Alif ilhaq ini itu mahalnya isim dari sharaf, harus ada temannya, yaitu apa tadi? Alamiyah. Di antara ahli nahu ada yang tidak menyebutkan alif ilhaq sebagai illah yang menghalanginya. Di antaranya Ibnu Ya'ish dalam kitabnya Syarh Al-Mufassal. Beliau yadhkur ma'al alamiyah sittah. Beliau sebutkan bersama alamiyah illa yang lain 6. Sittah asbab. Wa yusqit asabi, dan beliau gugurkan yang ketujuh, yaitu alif al-ilhaq. Baru didengar sini ya. Di Kawakim enggak ada. Nah, kita baca. Ka'alqa, seperti alqa, arda, alqa biwazni sakra, asluhu ismun ismun linabat daqiq al-qabban. Aslinya adalah nama tetumbuhannya, daqiqul qabban. Apa qabban? Ranting bukan? Tipis rantingnya. Tusna' minhu al-makanis, yang dibikin untuknya apa? Untuk bikin sapu, miknasah. Sapu kan miknasah? Kalau kita di sini bikin sapu pakai apa? Ya tergantung sapunya ya. Macam-macam sapu. Wal arto, sedang arto ismun li syajarin, nama pohon, waktu li fafi alifih, dipersilisikan pada alifnya. Faqilah ya alifu lil haq, ada yang mengatakan alifnya alifil haq, sebagaimana disebutkan oleh syarih, ada juga yang mengatakan alifnya asliyah. Fawaznul arto af'al, fayumna' sarfu lil alamiyah, wawaznul fi'li ka Ahmad. Nih, ka Ahmad, berarti di ilhaq dengan apa itu? Alqa dengan arto, di ilhaq dengan ya Ja'far, Ahmad, ya. Dilhaq situ, dilhaq dengan Ja'far kan? Al-Qa. Ya. Sama dengan Ja'far, sama enggak? Sama ya. Atau Ahmad juga sama, ya. Dilhaq dengan yang Rubai. Fataqulu fiha alamaini, kau katakan pada keduanya dalam keadaan keduanya sebagai alam ya. Hadza al-Qa sebagai nama ini. Nama orang. Namanya alqa itu bukan tabi, bukan makna tetumbuhan tadi, bukan ya. Kalau tetumbuhan ya munsharif dia cuma dengan dhammai muqaddarah. Raitu alqa, saya melihat alqa. Marutu bi alqa, nama orang. Fatamna'uhu min as-sarf lil alamiyah, kau halangi ia dari sarf karena alamiyah. Wa syibhi alif lil haq bi alif ta'nits, dan menyerupakan alif lil haq dengan alif ta'nits. Ya, meskipun ada perbedaan tadi, derajatnya lebih turun, lebih rendah daripada alif ta'nits. Ya, kenapa diilhaq dengan alif ta'nits? Atau yang kalau mau ditambahkan ada lagi, zifra juga itu, zifra diilhaqkan dengan dirham. Zifra diilhaqkan dengan dirham. Jadi tambahan itu alifnya itu, fa zifr tadinya. Alqa alqun berarti tadinya. Artun ya. Di zifra mulhaq bidirham. Kenapa diilhaq dengan alif litanit? Min jihati annama hiya fihi wal halatu hadhi ani hala kaunihi alaman la yaqbalu ta'tanith fala taqulu fi man isbuhu alqa alqah. Ah. Dari sisi bahwasanya annama fihi isim yang padanya ada alif ilhaq wal hal hadhihi dalam keadaan seperti ini, yakni dia sebagai alam, paham ya nih? Ini menjelaskan syibhi alif ilhaq bi alif ta'nits, karena menyerupakan alif ilhaq dengan alif ta'nits, yakni dari sisi bahwasanya isim yang padanya ada alif ilhaq dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan digunakan sebagai alam, layak balu ta'nits, tidak bisa menerima ta'nits. Sebagaimana alif ta'nits maksurah, bisa enggak menerima ta'nits? Ya bisa. Fala taqulu fi man ismuhu alqa, tidak boleh engkau katakan pada orang yang namanya alqa, alqah, alqatu. Ya. Kama la taqulu fi hubla, hublah. Fa in kana ma fi alifil haq wa alam, adapun kalau isim yang padanya alifil yang padanya ada alifil haq itu selain alam, selain nama, fi alqa arta, qabla tasmiyah sebelum dijadikan nama, ya, saraftahu, maka engkau jadikan ia munsharif. Tadi dibawa kepada makna aslinya, maka ia munsharif. Li'annaha wal halatu hadhihi la tushbihu alif ta'nits, karena ia kalau keadaan seperti ini tidak digunakan untuk nama, la tushbihu alif ta'nits, maka ia tidak mirip dengan alif ta'nits. Ya. Wa kadza idza kanat aliful ilhaq mamdudah, demikian pula apabila aliful ilhaqnya bukan maksurah tapi mamdudah, maka ia juga munsharif. Seperti ilba. Ini mulhaq dengan kirtas, ya kan? Ilba, kirtas. Ilhaq cuma bukan maksurah. Fa innaka tasrifu, maka engkau menjadikannya munsharif. Ilba itu maknanya ada itu asabun fi safhatil unuq, urat di sisi leher. Fa innaka tasrifu ma hiya fihi, engkau menjadikan munsharif isim yang padanya ada alif ilhaq mamdudah. Alaman kana au nakirah, apakah dia alam atau nakirah? Sampai sini ada yang bertanya kan? samai sifatnya. Iya. Sifatnya samai. Iya, lihat aslinya ya. Aslinya untuk mengetahui ya, untuk membuat itu sifatnya samai. Untuk mengetahuinya ya kita mungkin melihat aslinya. Aslinya. Sebelumnya pernah lewat apa ya? Gimana ya? Di catatan kaki itu. Ma'azan apa ya? Halaman berapa ya? Ini di catatan kaki sempat ada. Lafaz apa ya? Ilhaq. Illa an takuna laith maqsurah lil ilhaq mithal ma'za itu ya. Halaman itu tuh di 276 catatan kaki nomor 2. Kan illa an takuna alif maqsurah lil ilhaq sama ma'za atau mi'za haitsu nawan fil nakirah wa tumna fil ma'rifah itu kan, maka ya ditanwin pada yang nakirah, kalau dia ma'rifah sebagai alam maka mamnu min shorf haitsu. Juga wa illa an takuna alif al mamdudah wal hamzah zaidatain, kecuali juga an takuna alif mamdudah wal hamzah zaidatain. Ilba tadi ilhaq juga ya alifnya, cuma di situ kenapa ya, karena dia ilhaqnya bukan dengan maksurah tapi mamdudah ya. Wala alam sekarang ya. Wal alam mamna' sarfahu in udila ka fu'ali tawkidi aw ka su'ala wal adlu wa ta'rifu mani'an saha mani'a sahar idza bihi ta'yin qasdan yu'tabar. Wal alam alam yang berapa ini? 12 atau 13? 14. 14 ya. Al alam imna sarfahu. Halangilah alam dari sarf apabila alam tersebut udila diadilkan. Seperti fu'al kepada fu'al. Ka fu'ali tawkidi. Seperti fu'al untuk tawkid atau fu'al yang ada pada tawkid gitu ya. Seperti fu'al pada tawkid, cuma kuta'. Aw ka su'ala atau seperti su'ala. Kemudian wal adlu wa ta'rifu mani'a, adl bersama ma'rifah menghalangi juga sahar. Sahar ma'dul dari apa? As-sahar ya. Idza bihi at-ta'yin qasan yu'tabar, apabila dengannya at-ta'yin makna tertentu ya, qasan yu'tabar dituju gitu. Dia maukan sahar tertentu ya. Maka dia menjadi ma'rifah. Yumna'u sarful ismi lil 'alamiyyati aw shibhiha wal 'adlu wal 'adli wa dhalika fi thalathati mawadhi'. Isim dihalangi dari sarf karena alamiah aw shibhiha atau yang semisalnya walil 'adli dan juga karena adil. Wa dhalika fi thalathati mawadhi', itu terjadi pada 3 tempat. Yang pertama ya, tempat yang pertama maka na ala fu'al, apa yang ia diadilkan di atas wazan fu'al min alfadhi tawkid, dari lafaz-lafaz tawkid, fa innahu yamna'u min as-sarf, sungguh ia menghalangi dari sarf atau yumna' min as-sarf li syabahil alamiyati wal adli ya, karena syabah keserupaan dengan alamiyah bersama adil. Jadi ada adil bersama alamiah, ada adil bersama syabah al-alamiah. Ya. Saya ulangi, yang pertama, makana ala fu'al, apa yang ia di atas wazan fu'al dari lafad-lafad tawqid, fa'innahu yumna' minu sarf, maka ia dihalangi dari sarf. Kenapa? Li syabah al-alamiah, karena lafad tadi fu'al untuk tawqid, itu mirip dengan alamiah. Karena ada yang mengatakan alamiah, ada yang berpendapat alamiah. Lishabahil alamiyah wal adil, karena dua ilah badannya itu keserupaan dengan alamiyah bersama adil. ya, keserupaan dengan alamiah bersama adil. Nah, nanti ada khilaf adilnya dari apa gitu. Saya sebutkan sekarang enggak apa-apa. Wa ma'adluhu fa fiha qawl, adabun adilnya taukid fu'al. Fu'al untuk taukid ini ada khilaf. Ada tiga pendapat. Yang pertama, qila innahu ma'dul an fa'lawat. Ada yang mengatakan ia diadilkan dari fa'lawat, wazan fa'lawat. Fu'al itu diadilkan dari fa'lawat. Kenapa demikian? Kata li'annahu jam'u fa'la. Li'annahu jam'u fa'la. Atau iya, li'annahu jam'u fa'la. Fa'la dengan af'ul. Fa'ala af'ul. Fa'ala mu'annatsnya, fa'afulnya apa? Af'al. Fa'ala af'al. Li'annahu jamu fa'ala af'al. Fa'ala itu mu'annatsnya. Af'al itu mudzakarnya. Wa qad jumi'a al-mudzakkar bil wawi wan nun. Dan mudzakarnya kadang dijamakkan dengan waw dan nun. Yang af'al itu. Jadi kalau jamaknya dengan apa? Waw dan nun jamaknya. Af'alun kan ajma'un ya kan. Fa kana haqqul mu'annas, maka haknya mu'annas fa'lanya berarti an yujma' bil alif wa ta, agar dijamakkan dengan alif dan ta, yaitu fa'lawat tadi. Paham ini? Saya ulangi. Qila innahu ma'dul an fa'lawat li'annahu jam'u fa'la'a af'al. Waqad jumi'a al-mudzakkar, yang mudzakarnya af'al telah dijamakkan bil wawi nun, dengan waw dan nun. Fa kana haqqul mu'annas, maka hak mu'annasnya ya an yujma' bil alif wa ta, agar jamaknya alif dan ta, itu apa? Fa'lawat tadi. Ya, jadi juma itu apa? Adil dari apa katanya? Fa'lawat. Ya. Fa'lawat bentuk jamak dari apa? Fa'la. Ya. Ini ikhtiarnya al-musannif. Al-Musannif Ibnu Malik. Ada pendapat yang kedua, waqila ma'dul an fu'lun an fu'lin. Ada yang mengatakan dia adarnya dari fu'l. Li'anna qiyasa af'al fa'la. Li'anna qiyasa af'al fa'la, karena qiyas af'al dan fa'la. An yujma' mudzakkaruhu wa muannatsuhu ala fu'lin. Tuh. Karena qiyas menuntut agar wazan af'al dan fa'la untuk dijamakkan mudzakkar dan muannatsnya di atas wazan fu'lin. Contoh humr pada ahmar dan hamra. Muhumrum mukhtalifun itu kan, muhumrun mukhtalifun alwanuha. Ya, sudah belum? Fu'lun nahu humrun fi ahmara wa hamra'a. Ini pendapatnya Al-Fash Wasirafi, dan juga dipilih oleh Ibnu Usfur. Waqila, ada juga yang berpendapat lain. Biasanya yang terakhir itu yang paling lemah ya, yang diakhirkan itu. Innahu ma'dul min fa'ali. Min fa'ali, gitu. Dia diadalkan dari fa'ali. Kenapa? Alasannya karena jam'a'u, fa'la'u itu ismun, nama fi sahra. Ini talmudim ada khilaf tuh. Pendapat mana yang enak? Yang bagus kelihatannya? Pertama ya? Al-alaman al-ala mamna sarfahu in udila ka fu'ali tawkidi aw ka fa'ula aw ka su'ala wal adlu wa ta'rifu mani'a sahar idza bi ta'yin qastan yu'tabar. Itu yang pertama ya. Ma kana 'ala fu'al min alfadhi tawkid fa innahu yumna' min as-sarf li shabahi al-'alamiyyah wal 'adl. Wa dhalika nahu, contohnya ja'an nisa'u juma'u. Juma'u tanpa tanwin. Ya. Wa ra'aitu nisa'a juma'a. Mudzakarnya apa? Ajma'un ya kan. Juma' wa marutu bin nisa' juma'. Wal aslu jam'awat. Ya, tadi fa'lawat tadi. Ya kan? Wal asl jam'awat. Asalnya di fa'lawat tadi kan? Pas jam'awat. Li'anna mufradahu jam'a, karena mufradnya jam'a, fa'la tadi sudah. Fa'udila an jam'awat ila juma', diadalkan dari jam'awat kepada juma' fu'al. Wa huwa mu'arraf bil idhafah al muqaddarah, maka dia ma'rifah dengan idhafah yang muqaddarah. Yani juma'uhunna gitu. Juma'uhunna. Fa ashbaha ta'rifu ta'rifan alamiyah, maka ta'rifnya menyerupai, mirip dengan ta'rifnya alamiyah. Ta'rifnya taukid ini mirip dengan ta'rifnya apa? Alamiyah. Min jihati annahu ma'rifah. Dari sisi sama-sama ma'rifah. Wa laysa fil lafzi ma yu'arrifuh. Dalam keadaan pada lafaznya tidak ada yang memarifahkan, kan mirip dengan apa? Alam kan? Alam ada enggak pada lafaznya itu? Yang enggak ada alif lam, enggak ada dhamir ya kan? Mirip gitu. Ini zahir mazhab Sibawaih. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Ashfur. Itu juga pilihan Ibnu Ashfur. Wa dhaaba ba'dhum ila annahu 'alam. Ada juga yang berpendapat bahwasanya iya juma' itu 'alam. Wa huwa mafhum min kalami an-nadhim. Katanya ini yang difahami dari ucapannya an-nadhim. Lihat. Ucapannya an-nadhim bagaimana? An-nadhim wal 'alamu ibnu asrafahu in 'udila kafu'al. Ya kan? Itu yang zahir dari kalamnya an-nadhim Ibnu Malik di sini, di kitab ini. Dan beliau di kitab yang lain Al-Kafiyah berpendapat kepada pendapat yang pertama tadi. Bukan alam, tapi syibhu al-alam. Kemudian kata Asy-Syarih, Asy-Syarih rahimahullah, as-sani yang kedua. Ya. Tempat yang kedua. Setelah tadi yang pertama apa? Hah? Adal bersama syibhu al-alamiyah, ya. Yang kedua, al-alam al-ma'dul ila fu'al. Alam yang diadalkan kepada fu'al. Ya. Contoh Umar, Zufar, Fu'al, wal asl Amir, wa Zafir, wa Sa'il. Famana'ahu min as-sarf lil-alamiyah wal 'adl. Jelas ini. Maka dihalangi dari sharaf karena alamiyah dan juga adil. Qala al-Muradi innama ju'ila hadha an-naw' ma'dulan li amrayn, kata al-Muradi hanyalah macam ini dijadikan adil karena dua alasan. Nah, alasannya. Ya, kenapa Umar mamnu' min as-sharaf? Yang pertama alamiyah jelas. Kenapa yang keduanya dipilih adil gitu? Innama ju'ila hadha an-naw' ma'dulan li amrayni, hanyalah macam ini dijadikan ma'dul karena dua alasan. Yang pertama annahu law lam yuqaddar 'adluhu lazima tartibul man'i min as-sarfi 'ala 'illatin wahidah. Seandainya tidak ditakdirkan adilnya, maka ini melazimi tartibul man'i, menetapkan al-man' min as-sarf karena hanya satu illah saja. Nah, ini kan menyelisih kaidah. Ya, mencegah ataupun menghalang isim dari sharaf dengan satu illah hanya pada apa? Hah? Si komentar jumu dan ta'nis dengan alif, ya kan? Walaysa fihi minal mawani', walaysa fihi minal mawani' ghairu al-alamiyah. Di situ tidak ada penghalang dari sharaf selain alamiyah. Nah, itu. Sehingga dilengkapi dengan illah yang lain. Wal akhir anal a'lam yaghlib 'alaiha an-naql. Di sini singkat ya, nanti kita bawakan mungkin kelengkapannya. Penukilannya di sini singkat. Selesaikan dulu. Al-thalis yang ketiga. Saharu. Idza urida min yaumin bi'ainih. Apabila dimaukan dengan sahar yaumin bi'ainih. Ya. Hari tertentu. Contoh jituka yaumal jumu'ati sahara. Saya datang kepadamu di hari Jumat di waktu sahur. Fasahar mamnu' min as-sarf, maka sahar itu mamnu' min as-sarf karena yang pertama al-adl, Yang kedua, syibh al-alamiyah, mirip dengan alamiyah. Adil dan syibh al-alamiyah. Karena dia ma'rifah. Wa dhalika annahu ma'dul 'ani sahar. Demikian karena sahar adalah diadilkan dari as-sahar. Li annahu ma'rifah, karena dia ma'rifah. وذلك إذا أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا مجردا عن آل والإضافة سبutkan situ hal itu apabila dikendaki dengan sahar adalah sahar yaumin bi'ainih, waktu sahur di hari tertentu. واستعمل ظرفا, dan dia digunakan ظرف sebagai ظرف مجردا عن آل, kosong dari آل, dan juga إضافة, dan kadang dijarkan dengan apa ba najainahum bi sahar, itu kan. Wal aslu fi ta'rif an yakuna bi al, hukum asalnya pada isim ma'rifah dengan al, ya kan? Fa'udila bihi an dhalik, maka diadalkan ya dengannya, ya. Fa'udila bihi, maka ia pun diadalkan dari itu. Persis yang sebelumnya itu apa? Ya, Jumat sebelumnya lagi itu pada pembahasan apa? Masna ukhor itu ya. Ukhor diadalkan dari apa? Al. Iya. Al ukhra itu. Harusnya dia al-ukhor kan, cuma tidak digunakan. Digunakannya apa? Ukhor. Ya. Harusnya kan al-ukhor seperti al-kubor kasih. Harus apa? Ada alif lamnya. Cuma pada ukhor itu dibuang, diadilkan. Dari al-ukhor kepada ukhor. Ya. Harusnya beral. Ya. Kayak al-kubor enggak ada ya tanpa al ya. Fa'udila bihi an dhalik, maka diadilkan dia dari as-sahar. Jadi sahar. Yang semisal ini apa? Amus itu ya. Al-amus. Fa'udila bihi an dhalik, wa sara ta'rifuhu ka ta'rifil 'alim alamiyah. Sehingga jadilah ma'rifahnya seperti ma'rifah alamiyah. Dari sisi annahu lam yulfad ma'ahu bi mu'arrif. Tidak dilafadkan bersamanya sesuatu yang memarifahkannya. Tidak ada alif lam. Misalkan. Sini ada beberapa tanbih dari Al-Muradi. Barangkali bermanfaat, tulis kalau enggak, disimak saja. Yang pertama, fu'al al-madhkur ma'dul an fa'il. Fu'al yang disebutkan adalah ma'dul dari fa'il. Fa'umar an amir. Wa kadzalika sa'iruha. Demikian pula selainnya. Ada juga yang mengatakan ba'duhum wa ba'duha ma'dul an af. Al ya. An af'al. Wa ba'duha ma'dul an af'al wa huwa tu'al, tapi tu'al katanya. Bukan dari apa? Fa'il. Kemudian yang berikutnya. Ini saya sudah ada di sini, cuma kurang lengkap tadi. Tanbih yang kedua, innama ju'ila hadza naw ma'dulan li amrayni, kan tadi kan pas kan? Ini saya bacakan dari kitabnya Al-Muradi. Annahu, saya ulangi, innama ju'ila hadza naw ma'dulan li amrayni, hanyalah macam ini dijadikan adil karena dua alasan. Yang pertama, annahu law lam yuqaddar 'adluhu lazima tartibul man'i 'ala 'illatin wahidah, seandainya tidak ditakdirkan ya adilnya, maka melazimi penetapan man'u min as-sarf atas satu illah saja. Ini kan tidak bisa. Wa laisa fihi min al-mawani' ghairu al-'alamiyah, padahal di situ tidak ada penghalang sarf kecuali alamiyah saja. Wal akhar, yang lain, alasan yang kedua berarti ya, alasan yang kedua, annal a'lam yaghlib 'alayha an-naql, maksudnya al-a'lam, nama-nama didominasi oleh penukilan, kebanyakan nama itu mankul gitu maksudnya ya. Annal a'lam yaghlib 'alayha an-naql, umumnya dominannya alam itu mankul bukan murtajal. Faju'ila Umar ma'dulan 'an Amir, maka dijadikanlah Umar itu diadilkan dari Amir. Al-'alam an manqul min as-sifah, berarti Amir sendiri alam kan, dinukil dari apa? Sifat. Iya kan? Amir, amara ya. Ya'muru itu. Innama ya'muru masajidallah. Min as-sifah wa lam yuj'al murtajala, dan tidak dijadikan murtajal. Belum. Ah. Ah, itu alasan kedua ya. Tanbih berikutnya. Yang ketiga. Zakar ba'duhum li'adlihi faidataini. Sebagian menyebutkan faedah dari diadilkannya Umar dari Amir. Dan semisalnya. Ada dua faedah. Zakar ba'duhum li'adlihi faidataini. Ihdahuma, yang pertama, lafziyatun. Ada faedah yang berkait dengan lafaz, dengan sebab adil tadi. Umar dari Amir. Ada faedahnya. Takhfif. Yang pertama, takhfif. Lafziyah. Wahya takhfif. Untuk takhfif. Mana diberikan Umar dengan Amir? Hah? Pada lisan antum? Umar kan? Amir. Napasnya sudah panjang. Yang lain, wal-ukhra, yang kedua, faedah yang kedua, ma'nawiyah. Faedah yang berkait dengan makna. Wahia tamhiyabu al-alamiyah. Yaitu memurnikan alamiyahnya. Murni dia alam. Bisa terpahami kira-kira? Kenapa? Ketika diadalkan itu murni dia sebagai alam. Tidak ada sifatnya di situ. Idlau qila amir. Karena seandainya dikatakan amir. Latuwuh hima anau sifah. Ini saya akan difahami sebagai sifat. Kadang demikian gitu ya. Tapi kalau Umar ya sudah. Enggak mungkin sifat. Tapi Amir kadang difahami sifat gitu. Paham enggak? Nah itu. Ini juga ada beberapa tanbihat, kita pilihkan saja. Kemudian juga tanbih berikutnya. Nadhiru sahar fimtina'ihi minas sarf ams inda bani tamim. Ini juga sebenarnya sudah antum insyaallah untuk mengingatkan kembali aja. Nadhiru sahar fimtina'ihi minas sarf ams inda bani tamim. Fa inna minhum man yu'ribuhu. Karena diantara bani tamim ada yang ma'irab apa? Ams fi rafa' ketika marfu'. Ghair munsharif, dalam keadaan ghair munsharif. Wa yabnihi, kalau anda baca qatu nadha ada di situ. Wa yabnihi ala kasri fil jari wa nasbi, dan memabnikan ams di atas kasra amsi ketika majrur dan nasab. Wa yabnihi ala kasri fil jari wa nasbi. Itu bani tamim. Lain nadhiru sahar fi imtina'ihi min as-sarfi amsu inda bani tamim fa inna minhum man yu'ribuhu fil raf'i ghair munsharifin. ويبنيه على الكسر في الجر والنصب ومنهم من يعربه إعراب ما ينصرف في الأحوال الثلاث ومنهم من يعربه di antara mereka ada yang mu'irab ams إعراب ما ينصرف dengan إعرابnya isim لا ينصرف في الأحوال الثلاث pada tiga keadaan رفع نصب dan جر خلافا لمن أنكر ذلك وغير بني تميم ada pun selain بني تميم يبنونه على الكسر orang-orang Basra berarti ya. Selain Bani Tamim lah. Ghairu Bani Tamim yabnunahu 'alal kasri, memabnikannya di atas kasrah pada semua keadaan, berarti pada mahal i'rabnya mahalli. Selesai ya. Cukuplah tanbihatnya. Banyak sih sebenarnya, cuma yang kira-kira butuhkan. Masih tersisa ya, berapa lagi nih? Empat lagi ya. Sudah dapat berapa tadi? 15 atau berapa? Apa sudah hilang jejaknya? Berapa? 16 ada. 16-annya. Masih adil ini. Wabni 'alal kasri fa'ali 'alaman mu'annatsan wa huwa nadhiru jushama 'inda tamimin wasifan manukira min kulli ma ta'rifu fihi athara. Pertemuan berikutnya aja ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan. Ini pertemuan berikutnya selesai, berarti yang ketiga, jilid yang ketiga masuk jilid yang keempat. Murojaahnya kita hilangkan dulu, khawatir apa? Enggak nyampe. Kalau sudah nyampe selesai, ada waktu kita manfaatkan murojaah sambil hafalan. Itu aja paling ya. Daripada nanti kita nyantai pas waktunya habis, aduh akhirnya repot. Target kita sekali pertemuannya 8, 9, 10. Kalau sebelumnya kan 3 katanya. 4. Sama 1 juga ya. Ya sebagiannya kan hanya mengingatkan ya, murojaah yang sudah didapatkan. Ada yang mau disampaikan? Anda lupa ajad apa ajud? Ajad ya, ajad ya. Gimana Hasan? Han, ada yang ditanyakan ya Hasan? Hah? Ada ketinggalan. Antumnya kemana? Oh, salahnya bukan ketinggalan, antum meninggalkan. Meninggalkan. Mana? Yaki, paham? Gimana Fadlu? Biasanya ada yang mau tanyakan Fadlu. Catatan kaki nomor ini belum dibaca, gitu kan? Bagian beliau pemerhati catatan kaki. Gimana? Ada yang tinggalan? Mana? Oh iya iya iya. Coba nomor berapa itu? Bermanfaat juga. Alamat berapa? 285. Catatnya nomor 2. Belum kebaca ya? Qila asmaul anbiya jami'uha mamnu'an minash shorf illa sita. Disebutkan bahwasanya nama-nama para nabi semuanya mamnu'an minash shorf kecuali 6. Muhammad, Syuaib, Shalih, Hud, Lut, dan Nuh. Disingkat dengan apa? Singkat? Sun, Syamlah. Sun, Syamlah. Sad, Shalih, Nun, Nuh, Sha, Syuaib, Mim, Muhammad, kemudian apa? Lam, Lut, Ha, Hud, alaihi wassalatu wassalam. Wa mitluhu asma'ul malaikah. Misal juga nama-nama para malaikat. Itu memenuhi nasarf kecuali 3. Itu Malik, Munkar, Nakir. Wa akhta man ja'ala Ridwan masrufa. Telah salah mereka yang menjadikan Ridwan itu masruf munsharif. Yang benar dia ghairu munsharif. Karena padanya apa? Al-alamiyah dan ziyadah. Ya. Fa huwa mamnu' min as-sarf. Ya. Al-Lut, Nuh, Ajam dari Ajam atau dari bahasa Arab. Ajam dari barusan. Kenapa munsharif? Ya karena dia kurang dari apa? 4 huruf, 3 huruf dia. Kalau Muhammadun jelas Arabi, Syuaib, Saleh, Hud juga ya. Hud gimana? Dari lughah mana? Bahasa Arab bukan inna hudna ilaik. Coba cek lagi. Kalau tadi disebutkan hanya Lut dan Nuh ya. Ya, yang lain. Ada yang ketinggalan lagi? Cat nomor berapa? Cat dulu. Ya Bacir yang saya tidak terjemahkan itu tinggal buka kamus saja, insya Allah tidak terlalu sulit. Cuma saya belum sempat buka. Kata di lam tatalaffa di fadli mi'zariha da'adun. Ingat cari tatalaffa di fadli mi'zariha dengan lebihan selendangnya da'adun. Fa'il jadi tatalaffa. Maksudnya dia bukan orang badwi, orang perkotaan. Falam tusqa da'adun fil ulab. Tidak kasih minum dari al-ulab. Dibuka aja kamus. Mana, Mam? Ada ya? 285. Nomor? Mana? Catatan lagi bukan? 285 ya. 285. Apa tadi? Fa'in lam yakun ajami alaman. Oh, yang tadi alam itu ya, tarkib ya. Oh, itu fa'in lam yakun al-ajami alaman fi lisanil ajam bal fi lisanil arab itu kan. Apabila isim yang ajami tadi bukan alam gitu pada lisannya orang ajamnya. Fal fi lisanil arab. Ya. Bahkan maksudnya apa? Ia menjadi alam pada bahasa Arab. Iya. Aukana nakira fihima atau nakira pada dua bahasa. Seperti lijam. Kalau yang pertama yang dicontohkan di sini ya. Contohnya tadi sudah lewat tadi bundar tadi itu. Bundar. Itu bukan alam pada bahasa ajam itu. Cuma saya tidak sempat menulis maknanya. Kemudian langsung ketika dipindahkan menjadi apa? Alam. Nah, ini ada khilaf sudah lewat tadi kan. Ada yang menjadikannya mensorif, ada yang menjadikannya mensorif. Hah? Apa? Oh, oh ya sudah lewat juga sebelumnya kan di pembahasan nama alam ya. Qolun. Itu nama satu qiraah kan? Qolun. Ada aslinya maknanya. Mensorif atau belum mensorif? Masih ingat enggak? Ada di pembahasan nama alam deh. Ini Qarun Suarif ya. Coba dibuka lagi. Paham ya? Maksudnya ya. Balnya di sini maknanya apa? Berarti bal fi lisanil arab idrab bih. Idrab idrab sudah lewat. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.